إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap Kitabul Ilm. Kita telah sampai pada risalah yang ke-6, fi bayanil mauqif as-sahih nahwal ulama, tentang sikap yang benar terhadap mereka para ulama. Risalah ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Samahatu Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd, nas'alullah lakum at-tawfiq was-sadad wal-inayah wa ayyujziyakum ala ma qaddamtumuhu fi hadzal-din khairal jazaa. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, pertolongan, bantuan, dan agar Allah Subhanahu wa taala membalas engkau terhadap apa yang telah engkau berikan di dalam agama ini dengan sebaik-baik balasan. Samahatu Syekh, nahnu ikhwanukum fi Indonesia, nukhibbukum fillah wa nutabi'u akhbarakum wa fatawakum wa nastafidu kathiran min ulumikum antariki kutubikum wa ashritatikum. Kami adalah saudara-saudaramu dari Indonesia. Kami mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Kami mengikuti berita-berita darimu, fatwa-fatwamu, demikian pula kami banyak mengambil faedah dari ilmumu melalui jalur kitab-kitabmu, demikian pula rekaman dari ceramahmu. Wa fi hadhil munasabah nastaftikum fi ma katabahu ahadu tu'ati fi ikhda majalati Indonesia. Dan dalam kesempatan ini kami meminta fatwa darimu tentang apa yang telah ditulis oleh salah seorang da'i dalam salah satu majalah Indonesia Al-Musammah Bisalafi, yang diberi judul majalah tersebut dengan majalah As-Salafi. Ma'ruf ya, pada masa kita sebelumnya ini majalah. Qal, disebutkan dalam majalah tersebut, ahlul ra'yi hum ahlul fikri alladzina yastadiluna bil qiyas aksar min istidlalihim bil Qur'an wal hadis. Ahlul ra'yi adalah mereka orang-orang yang mengandalkan kemampuan berfikir, yang mereka banyak mengambil dalil berasal dari qiyas lebih dari pengambilan dalil mereka dari Al-Quran, demikian pula hadis. Wa imamuhum Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Imam mereka adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Wa qal, kemudian disebutkan dalam majalah tersebut, wa ahammu syai'in fi hadzal mabhas huwa fi ayyi mas'alatin nuhina akhdu mafahima diniyatin minhu. Akhdu mafahimi diniyatin minhu. Dan yang paling penting, sesuatu yang paling penting dalam pembahasan ini adalah dalam masalah apa saja kita dilarang untuk mengambil pemahaman agama dari beliau, yakni Abu Hanifah. Hatta lanattarra ba'dah, sampai kita tidak terbawa oleh pendapat beliau yang keliru. riwayatun mankula anhu dhalla fiha huwa. Banyak riwayat yang dinukilkan dari beliau Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi, ya, padanya ada kekeliruan, penyimpangan, ya. Waqal bal ahlu sunnah yahtarimuna ashabar rasulillah s.a.w. bikul ihtiramin. Dan disebutkan pula dalam majalah tersebut, bahkan ahlu sunnah mereka menghormati para sahabat Rasulullah s.a.w. dengan segala bentuk penghormatan. Lakin lam yamna'hum dhalika min intiqadihim bi uslubin ilmi mu'addab fima akhta'u fihi min ajli alla yattabi'u ma akhta'u. Akan tetapi hal itu, penghormatan mereka kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidaklah mencegah mereka untuk memberikan kritikan dengan cara yang ilmiah, yang penuh adab terhadap apa yang mereka keliru di dalamnya. Yang demikian itu semata-mata agar tidak diikuti kesalahan-kesalahan mereka. Semakal kemudian disebutkan pula dalam majalah tersebut, fil masailil aqidah wal fiqhiyah katsiran ma'tamada Abu Hanifah ala qiyasin. Dalam masalah-masalah akidah, demikian pula fikih, banyak Abu Hanifah bersandar pada kias. Wa yunkisul ihtimam bil adillati minas sunnah an-nabawiyah, dan kurang perhatiannya terhadap dalil-dalil dari sunnah an-nabawiyah. Tsumma qala, kemudian disebutkan pula dalam majalah itu, hunaka riwayatun tu'akidu ala anna Abu Hanifah murji. Di sana ada riwayat-riwayat yang menguatkan bahwasanya Abu Hanifah adalah seorang murji'ah. Ya. Wal irja' madhabun bid'i mabniun ala annal iman qaulun wa'tiqadun fil qalbi tuna ja'lil amal min dhamnihi. Dan al irja' itu madhab bid'ah yang dibangun di atas pendapat bahwasanya iman itu hanya ucapan dengan lisan, demikian pula keyakinan dengan kalbu tanpa menjadikan amalan termasuk bagian dari iman. Cukup seseorang itu meyakini dalam kalbu kemudian mengucapkan dengan lisan tanpa disertai anggota amalan dengan anggota badan, itu telah dikatakan beriman. Ini menurut orang-orang murji'ah. Thumma nukila aqwalul ulama atau thumma nakala aqwalul ulama alladzina takallamu ala Abu Hanifah bi kalamin syadid. Kemudian dinukilkan dalam majalah tersebut ucapan-ucapan para ulama yang mereka berbicara tentang Abu Hanifah, yakni berkaitan dengan kesalahan-kesalahan beliau, bi kalamin syadid, dengan ucapan yang keras, allati rawaha al-imamul lalikai, yang diwetkan oleh al-imam al-lalikai, misla qawli Thawri wa ibn abi Layla wal Hasan ibn Saleh wa Syarik bin Abdullah, ya. Seperti ucapan Sufyan al-Thawri ibn abi Layla al Hasan bin Saleh Syarik bin Abdullah wa aqwalil al-immah al-ukhra. Demikian pula ucapan-ucapan para imam yang lainnya. Mislu Ibnu Kutaybah wa Ibnu Abi Syaibah. Seperti Ibnu Kutaybah dan Ibnu Abi Syaibah. Tsumma qala, kemudian dikatakan dalam majalah tersebut, lakinna mauqifa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min mukhalafati Abi Hanifah li ahadisin nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthalif an mauqifil auza'i minha. Akan tetapi sikap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam penyelisian Abu Hanifah terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan sikap al-Imam Auza'i. Haitsu qala, ketika Ibnu Taimiyah mengatakan, wa man dhanna bi Abi Hanifah أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يعتمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى. Disebutkan Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang menyangka bahwasanya Abu Hanifah atau selainnya dari kalangan imam kaum muslimin yang mereka sengaja menyelisih hadis-hadis yang sahih disebabkan karena adanya kias atau dengan selainnya, maka sungguh dia telah keliru persangkaannya terhadap para imam, dan dia berbicara apakah dengan persangkaan atau dengan hawa nafsu. Disebutnya dalam Majmu' Fatawa jilid 20 halaman 304. Summa alaqa alaih, kemudian diberikan taklik, catatan kaki, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majalah As-Salafi, wa qal, mauqifu Syekhul Islam al-madhkur a'lahu laula annahu khalafa ara'al a'immati sabiqin misal Auza'i wa Ibnu Qutaibah wa Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhum laqabalnahu wa tamatna 'alaihi fi mauqifina nahwa akhta'a Abi Hanifah fil masailil fikhiyah. Sikap Syekhul Islam yang disebutkan apabila masa beliau itu lebih dahulu, jika itu menyelisih pendapat para imam yang terdahulu, seperti al-imam al-Auza'i Ibnu Qutaibah, yakni jika yakni sikap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disebutkan, jika beliau menyelisihi pendapat para imam yang terdahulu seperti al-imam Auza'i Ibnu Qutaibah Ibnu Abi Saibah atau selain mereka, niscaya kami akan terima, kami akan jadikan itu sebagai sandaran dalam sikap kita terhadap kesalahan Abu Hanifah dalam masalah-masalah fikih. Lakinna asra Syekhul Islam ba'idun an Abi Hanifah, akan tetapi masanya Syekhul Islam itu jauh dari al-Imam Abu Hanifah. Wal a'immatul ladzina khalafahum Abu Hanifah asaruhu aw ja'u ba'dahu bi fatratin qasirah. Dan para imam yang mereka menyelisih Abu Hanifah itu adalah orang-orang yang semasa dengan beliau atau datang setelah zaman Abu Hanifah, tidak jauh masanya, sebentar. Fayakunu mauqifuhum nahwa Abi Hanifah arjah min mauqifi Ibnu Taimiyah nahwahu. Sehingga sikap mereka, para imam yang menyelisihi Abu Hanifah, secara sorry, itu lebih kuat, lebih rajih daripada sikap Ibnu Taimiyah terhadap Imam Abu Hanifah. Soal pertanyaannya, mal mauqifu sahih nahwal imami Abi Hanifah, narju taujihatikum. Apa sikap yang benar terhadap al-Imam Abu Hanifah? Kami mengharapkan arahan engkau. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-mauqifu sahih nahwal a'immati alladhina lahum adba yashhaduna bi'adalatihim wastiqamatihim alanatahajamu alaihim. Sikap yang benar terhadap para imam yang mereka mengikut, memiliki para pengikut, mempersaksikan tentang adalahnya mereka, istiqomahnya mereka, tidak berusaha untuk menyerang dan menjatuhkan mereka. Wa anna taqida anna ma khalafuhu fihi shawab sadirun an istihadin. Dan kita meyakini bahwasanya apa-apa yang mereka selisihi dari kebenaran itu munculnya dari ijtihad. Wal mustahid min hadhil ummah la yakhlu min ajrin. Dan seorang mustahid apabila telah berijtihad dari kalangan umat ini tidak kosong dari pahala. Ketika benar ijtihadnya mendapatkan dua pahala, ketika keliru mendapatkan satu pahala. Tentunya di sini ya, sebagaimana telah disebutkan pada pelajaran kita sebelumnya, untuk dikatakan seseorang itu sebagai mustahid itu banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Kemudian dia mengatakan in asaba falahu ajran. Jika seorang mustahid benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Ya. Dan apabila dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Wa khata'uhu maghfurun. Dan kesalahannya itu diampuni. Wa Abu Hanifah rahimahullah ka ghairihi minal a'immati lahu akhta' walau isabat. Dan Abu Hanifah sebagaimana imam-imam yang lainnya, dia memiliki kekeliruan dan dia juga terkadang benar dalam ijtihadnya. Wala ahada ma'sumun illa Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada seorang pun yang terjaga dari kesalahan, dari dosa kecuali Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kama qala al-Imam Malik, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Malik, kullun yu'khadhu min qalihi wa yurad. Ya. Ila sahibu hadal qabar. Setiap orang bisa diambil ucapannya, demikian pula bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Wa asyara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Wal wajibul kafu an a'immatil muslimin. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan yang wajib adalah menjaga. Ya, menjaga dari bentuk menjatuhkan mereka para imam kaum muslimin. Lakinnal qaula idza kana khata fayadkurul qaul duna ayyata'arradu ahadun liqa'ilihi bisabbin. Akan tetapi sebuah ucapan, sebuah pendapat, apabila itu kesalahan, maka disebutkan pendapat itu ya, tanpa harus mencela ya, orang yang mengucapkannya. Yadkurul qaul idza kana khata wa yuraddu alaih. Disebutkan pendapat itu apabila itu kesalahan, kekeliruan, lalu dibantah kesalahannya. Hadza huwa thariqus salim. Ini adalah jalan yang selamat. Ya. Maka demikian pula secara umum yang disebutkan oleh para ulama tentang mereka, para imam al-mustahidin, mereka semua ya, tidak lepas dari kesalahan. Sebagai contoh Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Imam an-Nawawi, ya. Mereka punya kesalahan, punya kekeliruan ya, bahkan dalam masalah akidah. Namun ya, secara umum sikap para ulama terhadap mereka ya, tetap menghormati ya. Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Demikian pula al-Imam an-Nawawi, demikian pula terhadap al-Imam Abu Hanifah ya. Meskipun ya, sebagaimana disebutkan, banyak dari pendapat al-Imam Abu Hanifah sandarannya adalah al-qiyas. Ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, sebutkan pendapat beliau yang salah, bantah kesalahannya tanpa harus menjatuhkan al-Imam Abu Hanifah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ar-risalatus sabi'ah, risalah yang ketujuh. Fit tahassub khataruhu wa dararuhu, tentang masalah tahazzub ya, berkelompok-kelompok bahayanya, demikian pula madaratnya. Sama kata Syekh Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd, la yakhfa 'ala fadilatikum kathratul ahzab fi sahah fama tawjihukum hafizakumullahu ta'ala. Tidak samar atas engkau wahai Syekh yang mulia tentang banyaknya ya, banyaknya kelompok-kelompok di dalam agama ini ya. Maka apa arahanmu Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepadamu. Fa ajaba biqauli, maka beliau menjawab, bismillahirrahmanirrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La syakka anna tahazzubal muslimin ila ahzabin mutafarriqah mutanathirah mukhalifun lima taqtadihi syari'atul islamiyah minal itilaf wal ittifaq. Tidak diragukan lagi bahwasanya kaum muslimin berkelompok-kelompok, ya, menjadi banyak kelompok yang berbeda, ya. Itu adalah sesuatu yang menyelisihi apa yang ditunjukkan syariat Islam dari perintah untuk bersatu sepakat di dalamnya. Muwafiqun lima yuriduhu syaitan minat takhris bainal muslimin. Itu, ya, keadaan kaum muslimin yang berkelompok-kelompok, berpecah belah, itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syaitan dari usaha mereka berusaha untuk memecah belah antara kaum muslimin. Wa iqail adawah wal bagdha, ya, memunculkan permusuhan, kebencian. Wasadahum an dzikrillah wa anis shalah, ya. Demikian pula usaha mereka untuk menghalangi dari zikir kepada Allah dan dari salat. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah golongan kalian, yakni para rasul yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya dalam surat Al-Anbiya ini. Mereka seluruh para rasul adalah satu kelompok atau kelompok yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ini isyarat tentang perintah untuk bersatu. Wa fil ayatil ukhra wa ana rabbukum fattaqun, dalam surat Al-Mu'minun, dan aku adalah Rabb kalian, maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan janganlah dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya. Janganlah kalian berpecah belah. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kalian seperti mereka ahlul kitab yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka bayyinat, penjelasan. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Fastahadu fi jam'il kalimah, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyatukan kalimat. Watar fi jam'il kalimah watar kitanabut wa tafarruq, meninggalkan sikap berpecah belah. Fa inna tanazu'a wa tafarruqa sababun lil khudlan wal fashal. Karena, ya, berselisih, berpecah belah itu merupakan sebab, ya, tidak datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadi sebab kelemahan, ya. Tentunya di sana, ya, ada sebab-sebab yang seharusnya ditempuh oleh kaum muslimin agar mereka bersatu, ya. Namun tentunya bukan bentuk persatuan yang hakiki ketika, ya, ya, bentuknya adalah membiarkan, ya, membiarkan kesalahan dari saudaranya kaum muslimin, ya. Sebagaimana kaidahnya, ya, orang-orang hizbi, ya, yang mereka mengatakan, ya, kita bersatu dengan apa yang kita sepakat di dalamnya, ya, dan kita saling memberikan uzur terhadap apa yang kita berbeda. Tidak demikian, ya. Yang benar adalah, ya, bersatu di atas al-haq, ya. Seorang yang menyelisih al-haq dia harus ya rujuk kepada al-haq. Maka itu adalah bentuk persatuan yang hakiki. Adapun dalam masalah al-ijtihadiyah, ya, dalam masalah ijtihadiyah, maka dibolehkan padanya ada saling sikap saling berlapang dada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun dalam masalah-masalah ya usul, masalah-masalah pokok, ya wajib bagi seorang itu untuk bersatu di atas al-haq. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. As'alullah ta'ala ayyusliha umural muslimin wa jami'u kalimatahum alal haq innahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki urusan kaum muslimin, menyatukan kalimat mereka di atas kebenaran. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Kata bahu Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Risalah itu saminah, risalah yang ke-8. Fadlu tilawati kitabillah walhasi ala ta'limihi. Keutamaan membaca kitabullah, demikian pula dorongan untuk mempelajarinya. Dorongan untuk mengajarkannya. Qala fadilatu syekh a'lallahu darajatahu fil mahdiyyin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Fa inna minal ma'lum ma min fadli tilawatil kitabillah al-aziz minal ajril azim. Maka sesungguhnya termasuk perkara yang diketahui bersama dalam keutamaan membaca kitabullah ya, al-aziz, dari pahala yang besar ya, wa hifdhi syariatillahi azza wa jal, dan menjaga syariat Allah azza wa jal, wasilatil abdi birabbihi, dan menyambung hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Haitsu yadlu kitabahu alladhi huwa kalamuhu. Ya, itu dari sisi, dari arah ketika seorang hamba membaca kitabnya yang itu merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-mausuf bisifatil azamah, yang disifati dengan sifat-sifat yang agung. Wal-majid wal-karam, mulia. Ya. Qala Allah ta'ala walakot atainaka sab'an minal mathani wal-Quran al-azim. Dan sungguh ya, telah kami berikan kepadamu sab'an minal mathani wal Quran al-azim, dan Quran yang agung. Disebutkan oleh ahli tafsir, di antara makna sab'an minal mathani adalah 7 surat yang panjang ya. 7 surat yang panjang. Surat Al-Baqarah, demikian pula surat Ali Imran, demikian pula surat An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, demikian pula Al-Anfar, disambung dengan surat At-Taubah. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian mengatakan sab'an minal mathani adalah Fatihatul Kitab. Ini surat Al-Fatihah yang surat tersebut memiliki 7 ayat. Ya, 7 ayat. Maka disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sidi, ketika Al-Quranul Azim diatofkan kepada sab'an minal mathani adalah mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Ya. Dan apabila sab'an minal mathani itu maknanya adalah surat Al-Fatihah, ya, maka maknanya adalah ya, 7 ayat tersebut adalah sesuatu yang digunakan secara berulang untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rakaat pada sholat. Ya. Maka ini diantara sifat Al-Quran. Ya. Allah mengatakan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Quran al-azim. Quran yang agung. Ya. Wa qala ta'ala, bal huwa Quranun majid fi lawhin mahfud. Ya. Bahkan itu adalah Quran yang mulia, yang tertulis di dalam lauh al-mahfud. Wa qala ta'ala, fala uksimu bimawaki'in nujum Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Maka aku benar-benar bersumpah dengan bintang, demikian pula tempat-tempat terbenamnya. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Dan itu merupakan sumpah, ya, jika kalian mengetahuinya, itu adalah sesuatu yang besar, ya. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya itu adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang tersembunyi, yakni kitab Lauhul Mahfudz, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali al mutahharun, yaitu para malaikat. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Disebutkan oleh para ulama tentang makna la yamassuhu illal mutahharun, ya. Al mutahharun adalah para malaikat, ya, para malaikat. Demikian pula para ulama beristidlal dengan ayat ini, jika Al-Quran yang terdapat dalam Lauhul Mahfudz tidak ada yang menyentuhnya, ya, kecuali Al-Mutahharun, maka demikian pula yang ada di dunia hendaklah tidak ada yang menyentuhnya kecuali Tahir, orang yang sucikan, ya. Ini pendapat jumhur ulama, ya, termasuk imam yang empat, ya. Namun sebagian ada yang menyelisihinya, ya. Sebagian ada yang menyelisihinya karena tidak disebutkan nahi di situ, sifatnya berita. Ya, di sini la yamassuhu illal mutahharun. Kalau seandainya itu larangan, ya, seandainya larangan, maka misalnya akan dikatakan la yamassahu, ya, karena masa, ya, yamassu, ya, masa yamassu jazmnya ketika kemasukan la nahiya, la yamassa, la yamassahu jadinya di fathah. Ya. Karena fi'il yang ain, demikian pula lam fi'ilnya itu dari huruf yang jenis, jazmnya dengan fathah, ya. Namun dibantah oleh para ulama, ya, banyak di antara hadis-hadis, ya, disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya, sebuah larangan itu diungkapkan dalam bentuk berita, ya, diungkapkan dalam bentuk berita, sehingga tidak mencegah, ya. Ini maknanya adalah larangan, isyarat adanya larangan untuk menyentuh Al-Quran tidak dalam keadaan suci, ya. Atau kecuali dalam keadaan suci, boleh tapi dalam keadaan suci. Wallahu ta'ala alim sab. Walihada aqsamallahu bihi kama fi qawli ta'ala qafal Qur'anil Majid. Oleh karena ini, ya, karena agungnya Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam firman-Nya, qaf, demi Al-Quran yang mulia. Wa asna ala man yakumu bitilawatihi wa bayyana ma lahu minas thawab fi qawlihi ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memuji terhadap orang yang membacanya, demikian pula menjelaskan wa bayyana ma lahu minas thawab, menjelaskan apa yang mereka dapatkan berupa pahala, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, menegakkan salat, menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi atau terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, agar Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi pahala mereka dan menambahkan dari keutamaannya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun, lagi maha membalas amalan kebaikan hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mereka beriman. Ulaika yu'minu nabi, mereka beriman terhadapnya. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, maka barang siapa yang kufur terhadapnya, mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa annahu qa'imun min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam rumah, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mempelajari, saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para malaikat hormat kepada mereka dan akan menyebutkan keadaan mereka. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan keadaan mereka di sisi para makhluk yang didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad dhahara fi zamanina hadza jama'atun katsirah litahfidzil Qur'an fi jami'i anha'il bilad. Dan sungguh telah muncul pada masa-masa kita sekarang ini, ya, kelompok-kelompok tahfidz Al-Qur'an di seluruh penjuru negeri. Wa mukiru hadhil jama'at buyut Allah, ya, dan tempat kelompok-kelompok ini adalah di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyil masajid, dan itu adalah masjid-masjid. Waltahik biha walillahil ham, waltahako biha walillahil ham, syababun kathir min dhukurin wa inas. Dan bergabung dalam kelompok-kelompok ini, alhamdulillah, banyak para pemuda, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Wa ini ad'u ikhwanil muslimin ayyakrisu ala musa'adati hadihil jama'at. Dan aku mengajak saudara-saudaraku kaum muslimin untuk bersemangat memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok ini. Liyanalu misla ajri thalin li kitabillahi azza wajal, agar mereka mendapatkan pula seperti pahala orang yang membaca kitabullah azza wajal. Fa inna man aana ala khairin asabahu, maka sesungguhnya orang yang membantu kebaikan, ya, maka dia juga sama akan mendapatkan kebaikan pula. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah la yunkisu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, ya, maka dia pun mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya sampai yaumul qiyamah, tidak akan mengurangi hal itu pahala-pahala orang yang mengikutinya tadi. Wasoha anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qal, dan telah sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang membantu persiapan orang yang hendak berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia seperti orang yang telah berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang menggantikan tugas orang yang sedang berperang, apakah terhadap keluarganya, ketika dalam hal memberikan nafkah dan yang lainnya, ya, maka sungguh dia sama dengan orang yang berangkat berperang. Wafaqallahul jami' lima fihil khair wal huda wassalah wal islah innahu jawadun karim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seluruhnya terhadap, ya, hal-hal yang padanya ada kebaikan, petunjuknya, ya, perbaikan, ya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha dermawan dan maha mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai, ya, pembacaan kita terhadap kitabul ilm. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.